والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, حاضرين جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Di dalam hadis Ibn Abbas, di Sahih Muslim, beliau katakan, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhud at-tahiyyatul mubarakatu salawatu at-tayyibatu lillah ila akhirih. Wa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami tasyahud dalam salat, yaitu at-tahiyyatul mubarakatu salawatu at-tayyibat sampai akhir hadis serupa dengan hadis yang sebelumnya. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap atau mengajarkan assalamu alayka ayyuhan nabi, salam kepadamu wahai nabi, warahmatullahi wabarakatuh, begitu pula rahmat Allah dan barokahnya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah sendiri sangat membutuhkan rahmat Allah. Makanya disyariatkan untuk kita mendoakan bagi beliau agar dirahmati oleh Allah, sebagaimana pula beliau butuh barokah dari Allah agar beliau diberkahi dalam amalannya. Makanya kita pun diperintah untuk berdoa agar beliau diberkahi dalam ini. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengan ini mendoakan salam kepada Rasul, rahmat Allah untuk beliau dan juga barokah Allah untuk beliau. Didoakan demikian jelas menunjukkan Rasul butuh, butuh rahmat, butuh barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan beliau pun makhluk seperti yang lain, manusia biasa, butuh rahmat Allah dan barokahnya. Hanya saja tentunya beliau dimuliakan dengan risalah dan kenabian yang dipercayakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis pula dengan ini mengajarkan kepada kita bantahan kepada orang-orang yang bergantung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga meminta-minta kepada beliau untuk dapat kebaikan yang mereka inginkan dari kemaslahatan dunia mereka, atau untuk mereka diselamatkan dari madarat dan kejelekan tertentu yang mereka takuti. Ini hadis terbantah, membantah apa yang mereka lakukan. Bagaimana mereka minta kebaikan kepada Rasul, minta kesembuhan, minta keturunan, minta apa jabatan kah atau yang lainnya. Bagaimana dimintakan kepada Rasul, Rasul sendiri butuh kepada rahmat Allah. Maka beliau tidak boleh diposisikan sebagai Tuhan yang dimintai dan didoai sebagaimana Allah. Hadis pula mendidik kita, orang itu kalau berdoa hendaknya memulai dirinya sendiri. Artinya yang paling berhak untuk dapat kebaikan ya diri kita sendiri sebelum kepada orang lain. Oleh sebab itu hadis menyebutkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam kepada kita semua, baru kemudian kepada segenap hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, hadis pula mengingatkan kita pentingnya kesolehan agar orang itu berusaha untuk menjadi orang soleh. Keutamaannya kalau dia benar soleh, maka dia mendapat doa dari setiap muslim yang sholat. Tiap kali dia tasyahud mendoakan orang-orang soleh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, salam kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi sampai saja kalau dirimu termasuk orang soleh dan kamu berusaha untuk menjadi orang soleh, kamu solehkan dirimu, maka kamu pun masuk terkena dan mendapati doa ini dari sekian banyak orang yang sholat di muka bumi ini. Maka itu keutamaan besar. Hadis juga mengajarkan kepada kita tingginya kedudukan Rasulullah SAW, besarnya kemuliaan Rasulullah karena beliau disebut bebarengan setelah disebutnya Allah. Karena semula syahadat dalam tasyahud, dalam tahiyat Allah dulu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadat tiada sesembahan yang hak melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, dan aku bersaksi pula bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dan itu masuk dalam firman Allah, wa rafa'na laka dzikra, di al-insyirah atau al-nasrah, ketika Allah katakan dan kami angkat penyebutanmu, rafa'na laka dzikra, kami angkat, kami muliakan penyebutanmu. Sebagian mufassirin menyebutkan yaitu maknanya tidaklah Allah disebut kecuali disebut di situ Rasulullah. Dan itu di banyak tempat. Di azan disebut Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Langsung keluar itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di tasyahud asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu langsung asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu. Setiap kali disebut Allah, disebut pula Rasulullah bersamanya. Nah, dan dalam surat ini ada apa ya, termasuk dari kedustaan besar, bahkan kekufuran kaum Syiah yang menyebutkan bahwa ayat ini tidak sempurna. Al-Insyirah, termasuk kata mereka ayat yang diubah-ubah oleh para sahabat, termasuk ayat yang dikurang-kurangi oleh mereka dengan pengkhianatannya. Qatalahumullah, kata mereka, karena ayat yang sebenarnya, yang sempurna, yang tanpa penggalan, tanpa dibuang, ketika Allah katakan warafa'na laka dzikra, karena kalau di Qur'annya kaum muslimin dari ujung dunia manapun sama, setelah warafa'na laka dzikra fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tapi bagi agama Syiah, bagi agama Syiah, setelah warafa'na laka dzikra ada ayat, kata mereka, yaitu warafa'na laka dzikra bi aliyyin laka sihra. Maksudnya mereka, kami angkat penyebutanmu Rasulullah dengan kami jadikan Ali sebagai menantumu. Ini ayat dibuang kata mereka. Dan cukup menunjukkan kebodohan mereka bahwa surat ini Makkiyah, turun di Mekah atau turun sebelum hijrah. Padahal selama di Mekah Ali belum nikah dengan Fatimah. Nanti Ali menikahi Fatimah di Madinah setelah hijrah. Nah, bagaimana mungkin? Padahal mereka tahu surat ini pun Makkiyah, turunnya sebelum hijrah. Bagaimana bisa diterima? Kami jadikan Ali sebagai menantumu, belum nikah kok. Menunjukkan kebodohan dan ketololan mereka. Walhamdulillah. Walhasil kembali kepada hadis. Bahwa hadis ini menunjukkan bahwa sholawat kepada Rasulullah tidak masuk dalam tasyahud ini karena Rasulullah tidak mengajarkan di dalam lafaz ini. Karena begitu selesai tasyahud, beliau katakan tsummal yatakhayyar minad du'a ajabahu ilaih. Hendaknya dia memilih doa mana yang dia kagumi, mana yang dia senang. Hadis ketika mengatakan doa mana yang dia senangi, menunjukkan boleh dalam sholat, orang sedang sholat berdoa dengan doa apapun yang dia inginkan. Bahkan kalaupun itu perkara dunia. Makanya ini bantahan kepada sebagian fuqaha yang mengatakan kalau dalam sholat orang meminta sesuatu kepada Allah dari perkara duniawi, maka batal sholatnya. Anggapan mereka karena bertentangan dengan khusyuk, wong ini ibadah, sholat, tiang agama, kok yang dia minta perkara-perkara dunia. Batal sholatnya, misalnya dia minta, ya Allah, sembuhkan anakku, dunia. Ya Allah, beri aku rizki, lariskan daganganku, atau semisalnya. Dan itu gak benar. Anggapan demikian tidak benar. Karena Rasul katakan, pilih doa setelah itu, mana yang dia sukai. Umum. Apapun yang dia inginkan doa apa sekarang. Dia ingin ini rizkinya lancar, dagangannya laku, usahanya barokah, anaknya sembuh atau apalah. Mana yang dia suka dari doa-doa yang ada. Bahkan dari hadis ini pula, menunjukkan boleh kalau seseorang itu memohon kepada Allah pada perkara yang menurut dia atau bagi dia akan bermanfaat dalam dunianya. Misalnya ini orang sedang menghadapi ujian akhir. Kalau lulus baik, dia akan diterima di perusahaan ini atau itu. Ujian, ada interview atau apa, ujian tulis. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, luluskan aku, terima, agar aku diterima di perusahaan ini misalnya. Itu yang dia senangi, itu yang dia harapkan, dia kagumi, maka boleh. Al-Muhim, secara umum kebaikan-kebaikan yang ada, yang dia senangi. Kecuali kalau kemudian yang dia minta sesuatu yang haram, walaupun dia senangi, dia kagumi, tapi dia minta kepada Allah sesuatu yang haram, maka itu tidak dibenarkan. Hadis pula menunjukkan boleh orang itu selama dalam sholatnya berpikir sesuatu, memikirkan sesuatu terkait dengan sholatnya. Ini misalnya, ini mau saya perpanjang apa enggak ya sholat ini, saya baca berapa ayat, berpikir tentunya dia 50 ayat atau cuma 30 cukup. Misalnya saya mau berdoa apa ya, kan mikir dia. Di depan dia ada banyak pilihan itu. Misalnya dia barang mau transaksi, misalnya besok mau ketemuan sama kliennya. Sementara juga di waktu yang sama anaknya misalnya apa gitu, daftar di ma'had, berharap dia untuk diterima. Sementara itu juga orang tuanya apa misalnya sakit ini, walaupun sekian. Dia kan mikir, mana yang saya doa ya, yang saya ucapkan dalam doa di sholat ini. Dia mikir, boleh. Dan itu bukan sesuatu yang menyibukkan dari sholat, karena masih terkait dengan sholatnya. Di mana Rasul katakan, hendaklah dia pilih doa mana yang dia senangi. ada sekian doa, sekian masalah. Misalnya yang dia suka ini misalnya, terkait bisnisnya, terkait anaknya, terkait orang tuanya, istrinya, dan yang lain-lain. Demikian beberapa faedah yang tersebutkan di dalam hadis ini ketika Rasul ajarkan tasyahud kepada para sahabatnya. Wa an Fadalah ibn Ubaid radhiyallahu an qala sami'a Rasulullah sallam rajulan yad'u fi salati. Kata Fadalah bin Ubaid, Rasul mendengar seseorang berdoa dalam salatnya. Walam yahmadillah, cuman dalam doanya orang ini enggak memuji Allah. Walam yusalli ala nabi, dan dia pun dalam doanya tidak bersolawat kepada Rasulullah. Faqala ajila hadza, maka Rasul katakan ini orang telah terburu-buru dalam doanya, tergesa-gesa karena tidak dia awali dengan pujian-pujian kepada Allah, tidak dia tutup dengan sholawat kepada Rasulullah. Tsumma da'ahu faqala idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidil rabbi wassana'i alaih thumma yusalli 'ala an-nabi thumma yad'u bima syaa. Setelah itu Rasul panggil orang tadi, lalu beliau katakan, kalau kamu sholat, maka yang selesai sholat berdoa, mulailah dengan memuji Allah, kemudian bersholawat kepada Rasulullah, kemudian dia berdoa mana yang dia inginkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Ibnu Hibban dan Hakim. Demikian pula Abu Dawud, Nasa'i. Nah, hadis termasuk hadis yang mujmal, mutlak. Artinya Rasul menyampaikan global, tidak disebutkan secara terperinci memuji Allah seperti apa dia memuji Allah, bagaimana lafadznya, tidak disebut. Bersolawat kepada Rasul seperti apa dia bersolawat, lafadz-lafadznya juga tidak disebutkan dalam hadis ini. Nah, yang jelas Rasul menyarankan untuk orang itu dalam doanya memuji Allah, lalu bersolawat kepada Rasulullah SAW, agar kemudian doa itu lebih patut untuk dikabulkan oleh Allah. Dan ini salah satu dari adab dalam doa agar doa itu makbul, diterima oleh Allah. Hendaknya para ulama sebutkan dimulai dengan pujian-pujian kepada Allah, karena Allah cinta untuk dipuji. Allah senang dipuji dan dimuliakan oleh hambanya. Ya, pujian-pujian terutama kalau itu sesuai dengan permintaan dia. Yang misalnya dia minta rizki, ya hendaklah dia puji-puji Allah dengan menyebut namanya, ya Razzaq, antar Razzaq, atau antar Razzikuna. Engkau yang maha memberi rizki, engkau yang memberi kami rizki. La yarzukuna siwak, tidak ada yang memberi rizki kami kecuali engkau ya Allah. Biadika malakutis samawati wal ard, bagimu atau milikmu seluruh yang di langit dan di bumi. Dipuji-puji demikian karena dia minta rizki misalnya. Baru setelah itu dia sampaikan, ya Allah beri aku rizki. Atau kalau dia minta rahmat, ya dia sebut sama Allah, ya Rahman, ya Rahim, anta arhamur rahimin, rahmataka wasi'at kulla syai', rahmatmu luas mencakup segala sesuatu, irhamna, rahmati kami, dan semisalnya. Walhasil pujian yang memang sesuai dengan permintaan yang dia inginkan, yang minta kesembuhan orang tuanya, ya dia sebutkan, Allahumma anta syafi, la syafiya illa syifa'uk, anta rabbun nas, anta mudhibul ba'as, adhibil ba'as, isfi anta syafi, la syafiya illa syifa'uk, syifa'an la yughadiru saqama, hanya engkau yang bisa menyembuhkan, engkau yang menghilangkan penyakit, engkau Rabbnya semua manusia, sembuhkan orang tuaku dari penyakitnya ini itu, kamu sebut. Hal muhim hadza, dipuji-puji Allah karena Allah senang dan cinta untuk dipuji, sehingga dengan itu lebih diharapkan doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula selawat kepada Rasulullah di akhir doa, setelah selesai kamu ucapkan doamu, kamu tutup dengan selawat. Wassalli Allahumma ala abdika wa rasulika Muhammad wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Karena Rasul katakan, kullu majlisin la yusalla fihi alayya fa huwa aqta. Tiap majlis kebaikan di situ tidak salawat kepadaku, terputus. Terputus barokahnya, terputus kebaikannya. Maka diharapkan sangat dengan kita bersolawat seusai doa, tersambung itu doa, artinya bermanfaat dan lebih diharapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hendaknya orang itu dalam doa mempelajari doa-doa sunnah, terutama yang sering diucapkan Rasulullah SAW. Bahkan ada perintah dari Rasul dalam tasyahud ini sebelum salam, tolong berlindung diri dari 4 perkara. Berlindung diri kepada Allah dari jahannam, adab, dari adab kubur, dari fitnah kehidupan, dari fitnah kematian, dan dari fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Bahkan sebagian ulama menganggap itu wajib pelindung diri dari empat ini dalam sholat, karena Rasul nggak pernah tinggalkan, dan bukan hanya nggak pernah tinggalkan, beliau perintah untuk baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Bahkan sebagian tabi'in, yaitu Imam Tawus Ibnu Kaisan, ketika anaknya sholat dan tidak membaca doa ini, tidak berlindung diri kepada Allah dari empat ini yang biasa Rasul baca, beliau perintah, ya, maka beliau perintahkan anaknya untuk mengulangi sholatnya. Berhasil menunjukkan sangat pentingnya doa ini, dan terlebih setiap muslim sangat butuh terhadap masing-masingnya berlindung dari azab jahannam, berlindung dari azab kubur ketika dia telah meninggal, berlindung dari fitnah mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan kematian, dan berlindung dari fitnahnya Dajjal. Dan sering imam-imam sholat melalaikan yang demikian. Makanya kamu dapat kadang cepat tasyahudnya. Kamu sampai mana baru sholawat misalnya pada Rasul, atau bahkan baru syahadat, dia sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam dia sholawat kepada Rasul apa enggak dalam sholatnya. Apalagi untuk membaca doa ini yang sangat penting dalam sholat sebelum dia salam. Nah, maka hendaknya setiap muslim perhatian dan mengamalkan apa yang Rasulnya ajarkan pada dirinya. Almuhim itu beberapa faidah dalam hadis terkait tasyahud. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan berikutnya. Wassallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah.